para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Usman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan belajar kita tentang keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kita akan pelajari hadis-hadis yang telah beliau nukil dalam kitab ini. Dan kita sampai pada hadis ke-75 atau hadis kedua di bab al-yakin wa tawakkul. Hadis kedua dalam bab yakin dan tawakkul. Hadis pertama kemarin cukup panjang, hadis yang kita bahas, yang membahas bahwasanya di antara umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa dihitung-hitung dan tanpa disiksa. Siapa mereka? Di antara sifatnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, di antara sifatnya adalah orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis ke-75 atau hadis kedua kita akan bahas pada malam ini insyaallah taala, demikian juga hadis ke-76 ya dan 78 jika memungkinkan insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, as-sani, hadis yang kedua dalam bab yakin dan tawakal. An ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma aidan, dari sahabat Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas seperti hadis sebelumnya. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, beliau bersabda, yang akan disabdakan ini adalah merupakan doa ya, doa yang dipanjatkan atau salah satu doa dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku berserah diri. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Wabika amantu, dan kepadamulah ya Allah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah semata ya Allah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku kembali dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan. Hanya kepadamulah ya Allah aku kembali dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan. Wabika khasamtu, dan untukmulah ya Allah aku berani melawan musuh-musuhmu. Untukmulah ya Allah aku berani melawan musuh-musuhmu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung bi'izzatika dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. Antudillani, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk kau sesatkan. Jadi ya Allah jangan sampai aku sesatkan, jangan sampai engkau menyesatkan diriku, tidak memberi petunjuk kepadaku. Ya, aku berlindung kepadamu, berlindung dengan kemuliaanmu ya Allah, jangan sampai engkau ini tidak memberi hidayah kepadaku, jangan sampai engkau menyesatkan diriku. Nah, antal hayyu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, sementara jin, semua jin, semua manusia, mereka akan mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar, para hadirin dan juga para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu doa. Ya, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sekaligus permohonan. Ini seakan-akan kita ini ketika mengucapkan doa ini, kita berserah diri kepada Allah dan mohon kepada Allah untuk menjadikan diri kita orang yang berserah diri. Demikian juga kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepadamu. Dan juga kita seakan-akan minta kepada Allah secara tidak langsung untuk menguatkan keimanan kita. Demikian juga kita menyatakan ketawakalan kita kepada Allah dan mohon secara tidak langsung agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bertawakal. Kita minta kepada Allah menjadi orang yang gampang kembali kepada Allah dengan menjalankan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk menjadikan kita orang yang gampang kembali kepada Allah. Dan kita sampaikan kepada Allah, kami siap untuk berjuang melawan musuh-musuhmu karena engkau ya Allah. Wabika khosamtu. Kemudian secara tidak langsung kita mohon pada Allah agar kita diberi kekuatan untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mohon juga kepada Allah agar kita ini tidak tersesat. Sama seperti permohonan kita, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jangan kau sesatkan diriku. Ya. Kemudian di sini menyatakan bahwasanya kenapa seseorang itu berserah diri kepada Allah, beriman hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, mengarahkan segala macam bentuk atau memperuntukkan segala macam bentuk peribadatan hanya kepada Allah, siap berjuang hanya untuk Allah, minta kepada Allah karena antal hayyu, karena kita yakin Allah adalah zat yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Sementara manusia dan jin semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di antara isi doa ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaika tawakkaltu. Saking pentingnya tawakal sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketawakalan dia hanya kepada Allah. Ya. Ini satu, ya, menunjukkan pentingnya apa? Ketawakalan. Kemudian faedah yang kedua, jadi hadis ini menunjukkan pentingnya tawakal kepada Allah dan bahwasanya tawakal itu adalah sebuah amalan yang besar. Islam, iman, tawakal, inabah, mukhasamah lillah. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang besar. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa seseorang bisa saja memohon kepada Allah dengan cara bertawassul, dengan menggunakan amal-amal soleh dia. Jadi menguatkan permohonan dia kepada Allah agar lebih mudah diterima oleh Allah dengan cara bertawassul dengan keislaman dia, dengan keimanan dia, dengan ketawakalan dia, dengan inabah dia, dengan perjuangan yang mungkin sudah dia lakukan. Maka jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengawali doanya dengan Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku telah berislam, berserah diri. Wa bika amantu. Dan juga aku telah beriman kepadamu ya Allah. Wa alaika tawakkaltu. Ini amal-amal saleh ini. Kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertawasul dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dengan ketawakalan kita. Sebagaimana yang pernah kita pelajari dulu dalam bab-bab awal tentang keikhlasan, tentang tiga orang pemuda, atau tiga orang, bukan pemuda ya, tiga orang, mungkin sudah tua kita gak tahu, tiga orang yang sedang berjalan kemudian menginap di sebuah goa. Allah takdirkan goa tersebut, pintu goa tersebut kejatuhan batu yang sangat besar sekali dan menutupnya. Mereka sudah berusaha untuk membukanya dengan segala macam cara, tidak bisa. Akhirnya mereka berembuk dan menyatakan, tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah. Coba masing-masing sampaikan kepada Allah amalan yang pernah dia kerjakan, kemudian minta untuk membuka pintu goa ini. Hanya yang seorang mengatakan, ya Allah, mereka berdoa masing-masing. Yang seorang mengatakan, ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua, dan diantara kebiasaan saya adalah senantiasa memberikan minuman kepada mereka. Saya yang memerah susu kambing-kambing saya dan saya berikan kepada mereka. Suatu hari saya berjalan mencari rumput sampai jauh ke tengah hutan. Akhirnya saya pulang kemalaman. Sampai di rumah ternyata orang tua saya sudah tidur. Sementara anak-anak saya masih bangun kelaparan. Orang tua itu kalau lapar bisa tidur. Tapi kalau anak-anak lapar malah melolor. Mungkin begitu ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Saya perahkan susu, saya masuk ke rumah, mereka tidur. Saya berpikir, apakah saya bangunkan atau tidak? Apakah saya berikan kepada anak-anak saya dulu ataukah tidak? Akhirnya saya putuskan, saya tidak akan berikan susu ini kepada anak-anak saya terlebih dahulu sebelum orang tua saya meminumnya. Akhirnya saya pun menunggu kedua orang tua saya sampai terbangun, gak mau ganggu. Kalau anak-anak muda, sebagian anak-anak muda mungkin kasar sekali dengan orang tua. Ya, membentak, menyakiti dengan kata-kata, dengan tingkah laku, ya, dengan ungkapan-ungkapan. Apalagi orang tuanya sudah tidak mampu lagi berjalan, ngeresiki awake, karumuni-muni, mambu temen si. Na'udzubillah min. Kita semua orang tahu bahwasanya itu bau. Gak perlu kita ucapkan juga, sudah tahu. Dulu orang tua kita ketika ngurusi kita, di antara hari yang paling menggembirakan adalah ketika kita buang air besar. Coba kalau 3 hari gak BAB. Begitu BAB senang sekali mereka. Ini bau yang kutunggu-tunggu nak. Insyaallah. Kasihnya orang tua itu luar biasa. Sampai dibikin sebuah permisalan, seseorang yang kedatangan orang jahat dan membujuk sang pria, wal'iyadu billah, untuk membunuh ibunya, diambil jantung dan hatinya, tapi dengan janji akan diberi uang yang besar sekali jumlahnya. Syaitan pun menggodanya, akhirnya dia menuruti. Dia wal'iyadzubillah binasakan ibunya, diambilnya jantungnya, Saking senangnya, tergesa-gesa mau mendapatkan uang, dia pun lari. Karena kurang hati-hati, dia pun terjatuh. Dan jatuh pula jantung ibunya. Tiba-tiba jantung ibunya pun berkata, "Duhai anakku, apakah engkau sakit?" Sampai seperti itu permisalan yang dibuat, yang menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua itu luar biasa. Jantung bicara, padahal itu hasil pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Maka siapa saja yang punya orang tua, yang masih ada orang tuanya, jadikan dia sahabat. Kalau dalam ayat itu dikatakan wasahibhuma, jadilah engkau sahabatnya. Bukan hanya sekedar melayani apa yang dia minta, tapi Anda memberikan apa yang dia sukai meskipun tidak diminta. Bantuan berupa kata-kata, pujian, ucapan kasih sayang, perbuatan, tingkah laku yang baik. Meskipun tidak diminta, jadilah Anda sahabatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini orang tadi bertekad, saya tidak akan bangunkan orang tua saya sampai mereka bangun, dan susu ini tidak akan saya berikan kepada anak-anak saya sebelum orang tua saya minum. Akhirnya bangun pagi hari, fajar. Mereka bangun. Diberilah susu ini, baru kemudian kepada anak-anaknya. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau ya Allah, geser pintu gua ini. Geser. Pintunya bergeser. Batunya bergeser. Tapi belum cukup untuk keluar kepala. Ya. Jadi masih apa? Masih ganjel. Keluar kepala pun kalau orang itu belum bisa keluar. Kalau kucing atau tikus, kepala udah keluar masuk badannya. Akhirnya yang kedua pun berdoa, "Ya Allah, dulu aku adalah seorang pemuda yang mencintai saudari sepupuku. Sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka suatu hari secara Allah takdirkan sang pemudi ini, saudariku ini, mengalami kesulitan ekonomi. Dia pun minta bantuan kepadaku 100 dinar atau dirham. Saya siap untuk memberikan bantuan, tapi dengan catatan dia menyerahkan dirinya padaku." Akhirnya dia menolak dan pergi dengan kesulitannya. Terus kesulitan menerpa dia, akhirnya tidak kuat. Dia pun datang lagi kepadaku dan aku katakan, "Siap aku bantu, asal kau serahkan dirimu padaku." Akhirnya Allah takdirkan sang pemudi ini siap untuk menyerahkan dirinya kepada sang pemuda. Ini sebetulnya tidak boleh, walaupun terpaksa. Yang seperti ini tidak boleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika sang pemuda hampir saja melakukan perbuatan yang haram, pemudi tadi ingat Allah dan mengingatkan saudaranya, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddul khatama illa bihaqqih." Jangan kau ambil, jangan kau rusak barang itu kecuali dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Maka pemuda itu pun bergetar, "Ya Allah, maka aku pun takut padamu ya Allah. Aku biarkan saudariku itu pergi, ku berikan uangnya dan aku sangat mencintai dia. Kalau aku melakukan ini karena ikhlas kepadamu ya Allah, geserlah batu tersebut." Batu pun bergeser. Ini kisah nyata. Jadi batu besar itu geser tanpa didorong. Mungkin kita belum pernah ngalami. Ya Allah, mobil mogok jalan sendiri gitu. Ya? Belum pernah mungkin ngalami gitu. Atau bensin hampir habis. Ya. Gimana ini, pom bensin jauh. Ya. Ya satu-satunya cara ya gimana? Ya, enggak tahu saya. Minta tolong sekarang ini Masya Allah. Sekarang ini HP aja bisa untuk beli bensin tuh. Punya kenalan tolong telepon saya di KM sekian, tolong bawakan bensin kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Batu bergeser, tapi belum bisa untuk keluar. Yang ketiga, "Ya Allah, saya dulu memiliki para pekerja, mereka saya gaji. Setelah selesai melakukan pekerjaan, saya gaji. Suatu hari saya membagi gajian mereka. Mereka semua mendapatkannya kecuali satu orang, sudah tidak ada, sudah pulang, belum mengambil gajinya. Maka gaji itu saya simpan. Kemudian saya belikan kambing. Saya karena takut hilang, saya berikan kambing. Akhirnya kambing itu berkembang. Saya belikan unta, unta pun berkembang. Saya belikan budak-budak, budak-budak pun semakin banyak, sampai sepenuh bukit. Unta, sapi, kambing, budak yang memelihara mereka, semuanya ada. Lagi banyak-banyaknya kayak gitu, sang pekerja ini datang kepadaku, ya Allah. Dia menagih upahnya. Mohon maaf Pak, upah yang dulu masih ingat gak sama saya? Saya pekerja Bapak yang dulu belum mengambil upah. Saya ingin ngambil upahnya sekarang. Maka saya katakan kepada dia, ya Allah, lihat bukit itu katanya, dan semua isinya, itu milikmu. Kambing, unta, sapi, apa namanya, budak-budak, itu milikmu, ambil semuanya katanya. Bapak ini menghina saya, mengece itu apa bahasa? Mempelokotro. Apakah Bapak menghina saya? Upah saya tidak sebesar itu. Kata saya, tidak. Saya tidak menghinamu dan saya tidak mengolok-olokmu, tidak mempermainkanmu. Ambil semua itu milikmu. Maka diambillah semuanya tanpa menyisakan satu pun. Masya Allah. Ora diturai. Nah, kita mikir wis ngopeni, ora diturai. Ya Allah, kalau itu saya lakukan ikhlas karena Engkau, ya Allah, geserlah batu ini. Bergeser, mereka pun keluar. Ini namanya bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh, dan ini dibolehkan di dalam agama Islam. Ya. Sama seperti doa ini. Doa ini awalnya adalah tawassul. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta. Ini juga tawassul dengan tauhid. La ilaha illa anta. Antudillani. Jangan kau sesatkan diriku. Maka silakan bapak-bapak, kita sama-sama menghafal doa ini. Kapan Ustaz memanjatkannya? Kapan saja. Ketika ingat doa ini, lantunkan kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbanyak doa. Kita tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Waktu mana yang kita diijabahi oleh Allah. Perbanyak doa. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini hadis ke-75. Jadi pentingnya tawakal, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk orang yang bertawakal. Kembali, tawakal itu adalah ini. I'timadul qalbi 'alallahi haqqan. Benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa badzlul asbab an-nafi'ah. Tetap berusaha mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang bisa menjadi sebab diperolehnya kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Jadi orang yang bertawakal itu adalah orang yang hatinya bergantung semata-mata kepada Allah, tapi tetap menjalankan apa? Usaha. Bakul brambang yang tawakal itu bagaimana? Bakul brambang yang tawakal, ya bakul brambang yang memilih brambangnya yang bagus-bagus, bukan yang busuk-busuk untuk dijual. Kemudian tokonya dibuka, ditungguin. Terus kalau ada orang beli, dilayani. Jangan, dan bukan termasuk tawakal, ketika ada orang mau beli, dia cuma apa? Dalam hati, aku tawakal. Coba jadi beli ya, tanda. Tidak bisa. Itu bukan tawakal itu. Diem itu. Ada usaha. Kita tawarkan, monggo, berambangi pun. Berapa yang dibutuhkan? Terjadi juga proses apa? Tawar menawar. Dalam tawar menawar itu juga hatinya menggantung kepada Allah. Kalau Allah kehendaki jadi. Kalau enggak pun enggak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Dan kiaskan pada perbuatan-perbuatan kita yang lain, usaha-usaha kita yang lain. Dokter, ngobati pasien. Tawakalnya hanya kepada Allah. Bismillah. Obat ini enggak akan menyembuhkan kecuali dengan izin Allah. Tapi menurut penelitian, obat ini adalah cocok untuk penyakit ini. Ya, enggak usah panjang-panjang, artinya jadi mau apa, ngasih obat tuh mikir panjang lebar, ya Allah, aku bertawakal. Obat ini sesuai dengan penelitianmu. Pasiennya begitu buka mata, ting, kok hilang. Ya, jangan terlalu lama. Yang penting hatinya ditanamkan. Setiap apa yang dia akan berikan, yakin bahwasanya tidak akan memberikan kemaslahatan, kebaikan, manfaat, kecuali dengan izin Allah. Sebagai pasien juga demikian. Pasien pun bertawakal kepada Allah. Yakin yang menyembuhkan Allah. Kemudian kalau ditanya dokter sakitnya apa, ya bilang. Jangan datang di depan dokter, sakit apa mas? Diam aja, oh ini. Ini kelihatannya salah alamat ini, kata dokternya. Mas, sakit apa mas? Apa yang dirasakan? Diam aja. Katanya mau tawakal. Ya. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu adalah hati kepada Allah, terus kita tetap berusaha. Insyaallah nanti pada hadis yang selanjutnya akan lebih jelas. Itu namanya tawakal. Hadis ke 76. Hadis ke 76. Ats-tsalits. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma aidan. Hadis yang ketiga. Dalam bab ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, qal, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ini kita sebaiknya hafal ini. Bukan hafal hadisnya, tapi hafal kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa faedahnya? Bisa kita gunakan pada masa-masa kepepet dan terdesak. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu. Diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan? Hina ulqiya finnar. Ketika dilempar ke dalam api. Ke dalam kobaran api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu. Ketika orang-orang berkata kepada mereka, kepada beliau dan juga para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, penduduk Makkah, orang-orang Quraisy yang kalian perangi kemarin di Uhud, itu sudah berkumpul untuk menyerang kalian di kota Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum, mereka sudah kumpul mau nyerang balik lagi ke kota Madinah. Jadi kan tadinya perang Uhud ada dua periode. Periode yang pertama kita menang, periode yang kedua kita terdesak, ya. Kemudian di periode ketiga ini, kemudian setelah kita terdesak, tapi mereka tidak bisa merebut daerah kita, tidak bisa mengalahkan secara total. Akhirnya mereka pun mundur ke arah kota Mekah. Nah, kemudian mereka bertekad untuk kembali lagi. Dan juga mengirim utusan untuk menakut-nakuti orang Madinah. Katakan pada orang Madinah, kami siap menggempur mereka. Ya, innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum. Maka takutlah kalian pada orang-orang Mekah yang ingin menyerang kalian. Fazadahum imana. Tapi justru keimanan mereka bertambah. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi diancam malah apa? Jenggelek. Ya, semakin ditekan maka semakin apa? Menyala keimanannya. Itulah mukmin. Di orang beriman seperti itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Matsalul mukmin kamatsali sabikati dzahabi. In nafakhtahu ihmarrat wa la yanqus waznuha." Permisalan seorang mukmin itu seperti lempengan emas. Kalau kau tiup dengan api, dia apa? Ditembak dengan api, ihmarat, dia akan membara. Dan justru akan semakin kelihatan kemurniannya. Tapi waznuha la yanqus. Timbangannya enggak berkurang. Jadi semakin menyala dan semakin murni. Sama seperti orang ingin memurnikan emas, itu kan ditembak pakai api, dipanaskan istilahnya begitu. Dipanaskan sampai meleleh. Nanti dipisahkan. Setelah itu waznuha la yanqus. Justru kalau yang tadinya enggak murni, dipanaskan dengan api, dipisahkan menjadi murni dan semakin berharga. Biji emas ya, biji emas kan kalau campur biasa kan kayak tanah. Tapi begitu dipanaskan, ya, kemudian dipisahkan, justru menjadi semakin berharga. Muslim pun begitu. Muslim itu, mukmin itu semakin diuji oleh Allah, mendapatkan musibah, ujian dan yang lain-lain, imannya itu semakin apa? Tinggi. Semakin kuat. Seperti itu. Maka ketika dapat ancaman seperti itu, sudah adzan? Mana? Masih lama? Kok enggak ada tulisannya? Oh, taib. Jazakumullah khairan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diancam, dia malah semakin kuat. Seperti pada kejadian sebelumnya. Ya. Orang-orang muslimun dalam perang Khandaq, ya, yang sudah kita bahas. Begitu pasukan berkumpul, pasukan musuh berkumpul, mereka malah mengatakan, "Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu." Ini dia janji Allah dan Rasulnya. Dan pasti Allah dan Rasulnya itu akan berkata benar. Jadi justru semakin yakin. Nah, dalam kondisi terdesak seperti itu, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam posisi dilemparkan ke dalam api yang dibikin oleh Namrud ya, betul ya, dan rakyatnya, ya, gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung mereka, masuk ke dalam tempat peribadatan mereka pas sepi, ya, itu hari-hari raya mereka, hari pesta-pesta. Jadi mereka ada satu hari di mana mereka nanti akan keluar kota merayakan hari itu di luar kotanya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun diajak, tapi dia mengatakan, "Inni sakim," oh, saya enggak bisa ikut, saya lagi sakit. Sakit apanya? Sakit hati melihat kesyirikan menyebar luas, ya. Inni sakim. Ini nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim takut sekali kepada Allah karena kalimat ini. Dia merasa telah berbohong. Padahal ini tidak bohong. Ini adalah apa? Namanya tauriyah. Mengucapkan satu perkataan difahami oleh orang lain tidak seperti yang kita fahami. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit, orang-orang mengatakan, oh, sakit beneran. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, memaksudkan, sakit hati. Ya, sakit hati. Jadi sebetulnya tidak bohong. Tapi namanya hari kiamat. Seperti itu saja ditakuti, apalagi bentuk kezaliman yang asli. Bagaimana takutnya kita gitu. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal saleh kita dan keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Maka masuk Nabi Ibrahim ke tempat peribadatan mereka. Diambillah kampak, potongi satu persatu itu. Berhala-berhala tersebut. Disisakan berapa? Satu yang paling besar. Kemudian kampaknya dikalungkan, pergi. Pulang dari pesta, heboh. Tuhannya pada hancur. Ini berhalanya pada hancur. Diusut oleh tim intelijen dari Namrud CS, ya. Sampai terdapat berita ada seorang pemuda nyebut-nyebut tentang berhala-berhala tersebut. Siapa itu? Yuqalu Ibrahim, namanya Ibrahim. Oh, panggil Ibrahim. Maka dipanggil Ibrahim, diinterogasi. Apa benar kamu itu menghancurkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, "Duh, coba tanya yang paling besar itu," katanya. "Tanya yang paling besar." Kata mereka, "Loh, bagaimana kami akan bertanya kepada patung yang dia tidak bisa bicara?" Kata Nabi Ibrahim, "Kalau memang tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapa, ngapain kalian sembah? Untuk apa kalian sembah? Kalian menyembah pada satu yang tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melindungi diri mereka." Nah, akhirnya diputuskan, namanya hidayah ya. Kesombongan itu menghalangi apa? Menghalangi hidayah. Orang sombong, padahal betul-betul masuk akal sudah. Marah. Akhirnya Namrud berkata kepada para penasihatnya, mau diapakan ini? Harriquhu wansuru alihatakum. Bakar dia. Bela Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat kobaran api besar. Semuanya ikut serta. Sampai orang sakit di situ, beliau di antara orang-orang sakit di situ, mereka bernadar, kalau aku sembuh, aku mau ikut ngumpulkan apa? Jadi nadarnya sampai seperti itu, mau ikut nyumbang kayu bakarnya. Besar sekali. Jadi itu dibuat di tanah yang cekung. Kalau dalam tafsir itu dikatakan, sebagian ulama mengatakan, tidak pernah ada api sebesar ini. Ya. Besar sekali. Sehingga Nabi Ibrahim pun nanti dilemparkan. Kita bakar sampah kan, semakin besar api kita tidak bisa mendekat. Untuk buang sampah harus kita lempar. Ini juga demikian. Kalau hanya 4 meter persegi, kemudian orang itu dilemparkan ke situ, bisa keluar enggak? Bisa lari dia. Tapi kalau jauhnya sampai berkilo-kilo, nah baru mau lari gimana? Lari sudah dalam keadaan keluar menakutkan, ya kan? Tengkorak berlari. Ya kan? Iya kan, logikanya kan begitu. Kalau tempatnya apa? Luas. Enggak mungkin lari. Maka api yang dinyalakan ini untuk Nabi Ibrahim adalah api yang terbesar yang pernah ada di sejarah hidup manusia. Sehingga untuk melemparkan Nabi Ibrahim itu harus pakai manjanik, ketapel raksasa. Beliau diikat, ditarik, kemudian dilontarkan. Nah, ketika dilontarkan itulah Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya saat dilemparkan itu datang malaikat Jibril. Kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Halaka hajah?" Ada bantuan apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kata Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau kebutuhan kepadamu, tidak. Aku butuh hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka saat itulah Allah mengatakan kepada api tersebut, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin yang menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin itu apa? Menyelamatkan. Ada orang yang mati karena kedinginan. Ya. Tapi Allah perintahkan api itu jadi dingin dan menyelamatkan. Banyak riwayat atau banyak perkataan pendapat-pendapat, mungkin diambil dari Israiliyah dan yang lain-lain. Beliau sampai tinggal di situ sekitar 40 hari. Ada yang mengatakan 20 hari. Ya. Tapi riwayat-riwayat ini tidak ada dasarnya. Berapapun lama dia tinggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di situ, yang jelas beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. karena beliau betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga pentingnya kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau mau diganti juga boleh, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi diri saya, keluarga saya, dan juga kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga Anda semuanya dimanapun Anda berada. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.